Musasfa nama 56. Derajat intikal bahwa di wajib ia akan hukum yang khas dalamnya pun aman, walau tidak ada hukum itu yang umum. Jadi paling kurang esah karena mana di sumput ribawi kepada bahagian makanan yang kana kemandung yang umumnya, walaupun kan kadang-kadang nyawi, tapi gara-gara tak isbat ruang hukum kepada si yang satu yang adalah ruang hukumnya kadang-kadang sebut cara judiah yang pasti. Maka mungkinlah bahwa dikatakan sebagian makanan itu dibagi dan sebagian dibagi itu makanan tidak beli ya. Sebagian makanan dibagi dan sebagian dibagi makanan. Yang kami leboh nazar untuk nok yang pertama daripada itu medis leboh syakal daripada Yasik Tirani. Anam tusani minal mahal, no yang kedua daripada Tuhan itu no halazum. Ya tamilu mencumulia dia itu dua buah mukadimah. Di no halazumnya sabar lagi no berikut mempunyai dua buah mukadimah. Dan mukadimah yang pertama mencumuli dia itu dua buah padia. Ini yang beda. Menyakitih no yang pertama itu tersusun daripada dua buah mukadimah, satu mukadimah satu qadiyah ini tu. Kemudian no yang kedua burhan tersusun daripada dua buah mukadimah ini, tapi khusus mukadimah yang pertama tersusun daripada dua buah qadiyah. Menyedih mukadimah yang pertama satu qadiyah, mukadimah yang kedua satu qadiyah. Kemudian no mukadimah yang pertama dua buah qadiyah binan. Nah, mukadimah yang pertama mencumulia di atas dua buah qadiyah. Maksudnya no talazumnya nyedis dia syafiyah mutasilah. Dia istisnai daripada syafiyah mutasilahnya yang talazum. Maksudnya syafiyah istisnai ini bagaimana? Jadi dia tersusun daripada dua buah mukadimah, dan mukadimah yang pertama tersusun daripada dua buah qadiyah. Dan mukadimah yang kedua mencumulia dia disebut menyebut salah satu dua ini dua buah mukadimah qadiyah. Tikri ihdal taini kal qadiyah taini. Mukadimah yang kedua mencumuli dia itu menyebut salah satu dari ini dua buah qadiyah. Jadi mukadimah pertama mencumuli di atas dua buah qadiyah, dan mukadimah yang kedua mencumuli itu menyebut salah satu di antara dua buah qadiyah yang ada dalam mukadimah pertama. Tasliman nisbah taslim, maknanya menerima. Ada kala dengan nafi, ada kala dengan isbat. Jadi mukadimah yang kedua ada kala mengisbatkan salah satu dua buah mukadimah berikut, ada kala menafi. Rumah dia surah ni apa kan? Ka isbat dua, nabi dua, dua ya wadah ka isbat, adakala ka isbat qadiyah pertama, adakala ka isbat qadiyah kedua. Wadah tak penafi kalau menyanjib, adakala tak penafi qadiyah pertama, adakala tak penafi qadiyah kedua. Pada mendali ya. Memang. Jadi ada kala mengisbatkan mubadam atau mengisbatkan dali Nabi mubadam, Nabi dali Bata pun, ini lah kabar datang. Ini lah kok. Ini ada mata yang di ibarat lah orang ini. Orang ini datang tawakuk mumpum di tamnya. Waktu mumpum di sini datang menang. Nggak tak pakai bilang ini. Kebe tak pakai ini pun. Ini kan nampung kan buruk. Jadi dua buah qadiyahnya yang sabuk padam yang sabuk tali. Kemudian mukadimah yang kedua ini adalah mengisbatkan padam sabuk atau mengisbatkan menisbatkan dali atau penafi mukaddam atau penafi dali. Maka lebih ihtimal pada mukaddimah yang kedua. Sehingga di penatijah daripadanya ini salah satu ini dua buah mukaddimah atau nakilnya. Sehingga menadiyah daripadanya oleh salah satu ini dua buah padiyah atau nakilnya salah satu. Otejir menadiyah itu salah satu ini. Menurut mukadimah yang kedua adalah menisbatkan atau menafikan salah satu dua buah mukadimah. Otejir menadiyah adalah in salah satu dua buah mukadimah atau nakil salah satu. Jadi hendak keluar. Mukadimah yang kedua, hana keluar daripada mukadimah pertama, nadijah pun hana keluar daripada mukadimah pertama. Wal nusami dan hendak kemungkinan akan ini akan no talazum kemungkinan. Ini yang kemungkinan ini, jadi kemungkinan itu dia ikhtirani. No no talazum. Misalnya contoh tulisannya. Ingkanan ala muhadisan malamu muhdisun. Ikanalah alam itu hadis, maka tapi baginya alam itu muhdis. Jadi alam hadis pasti muhdis. Yang mukadimah pertama yang tersusun daripada dua buah qadiyah. Qadiyah pertama alamu hadisun. Yang kedua lahu muhdisun. Yang mukadimah qadiyah yang kedua tepat bantu wajib itu mukadimah pertama. Bahadihi mukadimah itu yang kata bahwa mukadimah wa maklumun anahu hadisun. Dan yang tak maklum sesungguhnya alam itu hadis. Ini mukadimah kedua yang mukadimah bersedia. Jadi mengisbatkan mukadimah tadi yang kedua ini mengisbatkan tadi kan wa maklumun anahu hadisun. Ini yang tadi gimana. Jadi dalam mukadimah yang kedua pun tali tersebut bagian yang kedua itu menyebabkan hadis kepada alam mukaddam wa ma'lumun anahu hadisun dan anahu hadis tadi yang pertama no? Guna dikana ala alam itu hadis maka tapi baginya alam itu namudi kemudian wa ma'lumun anahu hadisun bermulanya telah maklum sesungguhnya alam itu hadis. Jadi sama dengan mengisbatkan hadiah pertama ataupun mengisbatkan mukaddam menyedih pun itu istisna'in mukaddam istisna'in mukaddam ini mana itu istisna kebiasa lakinan bumi barat ini mana apa lakinan bumi anak wa ma'lumun anahu hadisun. Jadi bukan nabi nak kenal dia kan itu nabi lah kan. Jadi yang balik kalau anak bukan nabi mengisbatkan qadiyah pertama. Jadi mengisbatkan hudus kepada alam lagi yang kata khusus dalam mukadimah pertama. Maka lazim daripadanya sesungguh baginya alam itu namudis. Jadi yang dia sebenarnya kalau yang kedua. Kau nak? Jadi dalam mukadimah pertama na dua boh qadiyah. Kemudian mukadimah yang kedua mengisbatkan qadiyah pertama. Yang jenis nadijah adalah sub mengisbatkan qadiyah yang kedua yaitu alamnya nadis. Alamnya na mudis. Walula qadiyah pertama mencumuli di atas dua boh qadiyah. Jikalau dikuburkan daripada keduanya akan hukum syarat, sungguh imbisalah keduanya. Bab dua buah qadiyah yang dalam mukadimah pertama no, diikat dengan ada syarat, maka menjadi satu. Yang dikira tapi nak ada syaratnya, sungguh dua buah qadiyahnya akan imbisal terjadi berdua. Contoh dua buah qadiyah, yah dahumah salah satu dari dua buah qadiyah. Kenudanya ingkana alamu hadisan dan yang kedua kenudanya alamu muhdisun wal musami. Dan tidak ada penyempurnaan akan kaliyah pertama akan mukaddam, dan penyempurnaan mukaddimah yang kedua kaliyah yang kedua akan lazim dan kami. Ya, berkali. Jadi dali, you know, lazim dan kami. Walaupun ada lazim dia kan kami kita tu. Itu benda merupakan mana kalau di mana tadi yang dibawanya di mana lazim. Di sini. Ini tali, tali pada sebutan menyolatin pada makna karena berhajat kepada mudis ya, amrul latin daripada keadaan alam hadis menyolat ke hadis pasti mudis berarti pasti berhajat kepada mudis maka berhajat kepada mudis latin jadi ini nanti latin jadi tali itu karena kebiasaan yang nanti jin untuk itu buat kira-kira itu sama untuk itu berhajat itu lho. Jadi mukadimah yang pertama nanti mukadam yang tambah lagi ini mukadimah yang kedua rumunan lazim dan tabe. Walau kadia tu, oh puan, walau kadia tu tanya itu mudah. Tanya tu kalau kita ini, walau kadia tu, terang. Dan qadiyah yang kedua mencumulihya diakhir taklim ing qadiyah allati yang kita menggunakannya qadiyah akan mukaddam. Jadi mentaklimkan ing mukaddam, menerima mukaddam. Mukaddam kuno adalah alam itu hadis. Yang terima, alam hadis terima hadis. Kemudian ayat waktu menawa ma'lumun anahu hadisun banyak mentaklimkan qadiyah pertama. Jadi mentaslimkan mukaddam. Kalau di sana adalahnya mentaslimkan mukaddam. Dianya itu kenyataannya dia yang mukaddimah yang kedua, no? Kenyataannya wa ma'lumun anna alama haritsun. Jadi mentaslimkan mukaddam. Maka latin daripadanya amalan natijah. Dianya natijah sesungguh sabit bagi amalan sunnah mubi. Dianya yang jadi natijah itu in latin. In latin. In deli kan? In latin. In latin. Karena dari ini yang kali contoh terbuk yang dalam ilmu apa contohnya dalam nazamnya dalam ilmu fiqh kendalanya jika nalah witir itu ditunaikan di atas kendaraan dengan istihab maka dianya witir itu tunai apabila witir dia tak puput atas kendaraan kibannya mungkin berarti witirnya tunai. Tapi bukan senang, bukan dia lebihnya. Bukan dia bahawa yang kedua itu satu mata wajah itu semayang dia. Sebab yang sama itu jadi semayang semayang wajib payah dan menghadap iblat untuk masjid sempurna. Sedangkan punya semayang sunat dia tak betul bahawa yang kalah. You know, apabila semayang witir dia tak tunai hasil kenderaan dengan ikhtibar semayang menang maka dia yang witir itu benar. Yang dari ketiga panjir teman wa ma'lumun anahu yu'ata ala rahimah rahimah yang kau maklum sesungguhnya witir dia ditunaikan dari kendaraan yang benar maka sebut sesungguhnya witir itu benar tadi wahadhan nantu dan bermula ini no datang kepadanya oleh dua buah taslim menatijah daripadanya kuat oleh dua buah taslim dan mana menatijah dua buah taslim kalau mana dua buah taslim mana taslim mukaddam taslim lazim ataupun taslim nasiyat mukaddam atau taslim nasiyat lazim banyak berpuan taslim ini yang mungkin terjadi ini mungkin terjadi berpuan taslim tapi yang menasiyat dua yang menasiyat dua adapun yang menatijah maka dia itu taslim ing mukaddam lagi contohnya yang dua contoh yang tadi juga contoh taslim ing mukaddam di penatijah ya akan ing tadi contoh kendalanya ing kana hadza shalah sahihah contoh lain itu yang kayak ini dua contoh berarti biasa baliknya contoh adalah kanya ini mana buka kan tadi contoh jika nalah ini semayang itu sahih maka bermula musalli itu yang suci. Semayangnya dari kebisa pasti urung semayangnya suci. sebab mana mungkin semayang sah baru menghadap. Itu yang menanyi. Bila semayang sah, usah ini pasti suci. Wa ma'lumun dan bermula yang kau maklum, sesungguh ini semayang itu sah. Maka lalih bahwa dalam sandiri itu suci lagi. Dan contohnya yang menarjah daripada hiti, mintanya untuk dari ini. Contoh yang hiti, ingkana hadar tawadan, ikanalah ini itu hitam. Maka dia itu warna. Nyo menyo hitam pasti di warna. Wa maklumun yang kau maklum, nyo hitam pasti nyo warna. Menyo hitam ini mungkin berwarna. Wa ma'lumun itu lapar. Yang kau yang mentaslimkan ini kepada. Adapun yang menadijah yang lain, ianya itu mentaslimkan nakid ladin. Taslim nakid ladin. Maka sesungguhnya taslim nakid ladin menadijah ia akan nakid dipasang. Contoh ceritanya, jika nara ini humayang sahih, maka ulun humayangnya biji. Kemudian itu taslim nakid ladin. Bukan di muka lahirnya ladin. Wamalumun anna lagi layra mutasahiri dan bermula yang tamanu sesungguhnya suci mayangnya karena suci maka dimulainya sesungguh mayang terbatas jadi menyatakan ini in latin menadijah taslim nakir taslim nakir latin menadijah nakir mukadam. Asalah lahir sahihah, karena empat jam no asalah itu sahihah. Itu najisnya asalah lahir sahihah. Dan contohlah wahingkanya bayul gaib sahihan. Jika nalah kubla barang gaib itu sah, maka dianya kubla luzum dia dengan syarat insan. Jadi sahih. Maka bila tasreh dengan kuduzum, maka angkatnya luzum. Ini undang ini angkat yang kasahih menang. Sambung angkat yang kalisa. Apabila tak kuduzum, maka angkatnya luzum. Mana jika nanti kiri. Sebab ini nanti kiri majlis, nanti kiri syarat. Yang apabila tak kuduzum, maka angkatnya akan luzum. Tak terjadi publo barang baiknya sah, maka publonya akan luzum dengan kata serik luzum. Wa maklumun yang kau maklum sesungguhnya baik yang baik tidak akan luzum dengan kata serik luzum. Jadi baik baik publo barang baik walaupun tak kenyo kau luzum. Kemana ni produkin barang tu dah jadi gila tak luzum ni nak tetap kan luzum. Tetapi miyawadai tak peluzum hana luzum yang tanda bahwa akalnya hana sahih. Kalau punya akal yang sahih akan luzum dengan sebab dari luzam. Tapi baik yang baik tidak akan luzum dengan dari luzam. Yang mana mana dijawab. Maka ladim daripadanya sesungguhnya akal baik lain itu tidak sahih. Wa wajhu dalalati hazal nanti ala lunati wajah dalalah ini nok dia jumlah sesungguh badan yang membawa ianya badan kepada muhal kepada mustahil maka dianya itu mustahil dan ini membawa dia kepada mustahil maka dianya ketika itu mustahil si no yang terjadi ini adalah wajah dalalah itu bermenung ke jumlah mana sejumlah di antara noknya naiknya jadi mempadamnya sesuatu yang membawaki kepada muhal kalau menyanyi muhal berarti mempadam muhal ini kata kedi lagi nyo maka lagi ni karena kata kedi muno maka mudik oh mudik nanti ke mustahil berarti muno mustahil karena yang membawaki kepada mustahil mustahil. Ini kalau pun api pun oh taslim nakit tadi tadi enggak lazim bukan tadi taslim nakit lazim Berarti dari janin gadis tidak terima nabiin, karena mustahil kejadian bagi nabi. Menyolatin mustahil kejadian, berarti mukatam ini mustahil sih. Yang kecil juga menatijah hanya. Hanya wajah dalalah, wajah dalalah nonyo kepada natijah. Horejnya kepada natijah. Itu barang yang membawaki kepada mustahil, maka barangnya mustahil. Wadah ini membawaki kepada mustahil. Menemani, pada wadah wajibun mustahil. Tajam jawab. Bagi tuan-tuan, yang kanan Allah SWT mustatiran ala aras, jika launalah Allah Ta'ala tetap ada aras, sungguh ada yang Allah adalah tasawi bagi aras, atau lebih halil, atau lebih hubung. Ini Allah di atas aras? Bagaimana? Arasnya tanpa makhluk yang punya ukuran. Sehingga punya Allah tetap di atas aras, Allah di atas aras, adakala Allah lebih aras, adakala lebih baik daripada aras, adakala lebih hukum. Yang salah satu daripada ini akan terlupa. Wartanya, waktu dari kamu hal titik demikian itu mustahil. Juga Allah tersambung bagi aras, atau lebih baik, atau lebih hukum, yang mustahil. Menyemenang, barang yang membawaki kepadanya mustahil itu. Wahdah ini dari diri Allah di hadapan aras membawaki kepada muka. Kemudian dianya Allah di hadapan aras ketika itu mustahil. Yang kedua boh yang menadijah, dua boh taslim yang menadijah. Adapun al-ladhi yang mana menadijah, maka dianya itu taslim in ladhi. Taslim in ladhi yang mana menadijah. Okay? Fa'inna, karena ditanya, jikalau ditanya kun. Jika nalah semayang itu sahih, maka bermula musalli itu suci. Wa maklumun, yang ka maklum musalli nyo suci. Maka han ladin daripadanya. Fala yalzamu minhu, tidak ladin daripadanya. Wa ta'an ladin, la sihatu salah, han ladin sah semayang, dan han ladin pasiknya semayang. Betul, karena kadang-kadang pasiklah semayang dengan ilah yang lain. Ina punya semayang sah, musalli pasti suci, karena hasan semayang di mana suci. Urinnya ni lah suci, dapatkah? Maka semayangnya pasti sah, pasti sih. Kadang-kadang tidak memang melangkah dan semayang. Jadi musalli suci, tapi semayang mana biasa. Dah, cakap itu ni. Boleh jadi memang sah semayang. Ini bukan kata limin tadi, bukan? Kena punya semayang yang sahih. Melazimi kepada musallinya suci. Yang kata slim bekas musallinya suci kata slim. Tapi hanya melazimi kepada kata slim semayang sah. Karena dia mentah musalli suci tapi semayang sah. Wakadalika taslimu nakidil mukata menangkilom hana menadija mentaslimkan nakid mukata. Hanya dipunatijah ia akan in ladim dan hanya dipunatijah akan nakit ladim. Karena katanya jika lo katanya kun wa ma'lumun anna sholat laisa sahihah, yang tak maklum jadi semayangnya nasa. Maka han ladim daripada ini hanasa semayang akan keadaan musalli itu suci, dan han ladim keadaannya musalli itu tidak suci. Semayang nasa. Yang nasa semayang pun mah kadang teh han ladim. Boleh jadi suci dulu, semayang mana sah? Bukan semayang mana? Mana semayang ni? Boleh jadi mana? Boleh jadi kan? Jadi hana meladeni sapu, nyerah istisnya pura. Kata slim, nakiat mukadam. Hana laden kepada kata slim, nakiat tadi, dan hana laden kepada kata slim indah. Watahkiku luzumin natijah min hadzal nawdi, dan bermula kutahkik luzum natijah daripada ini nyaw sesungguhnya pekerjaan. Kapan-kapan dijadikan syekh menjadi ladim bagi syekh yang lain, syekh nyaw ladim bagi syekh ini, maka sepatutnya bahwa tidak adalah malzum itu lebih umum daripada ladim. Nyu kata pegah, nyu latin bagi ji. Yang malzum hanya lebih umum daripada lazim. Sebab nyu lebih umum, umum tidak melalui nafas. You know antara dua posisi kanan zoom. Si yang pertama, rujuk beliau. Okey, lebih banyak orang. Si yang pertama nyu amrul lazim bagi si nyu. Inyo amrul lazim bagi si nyu. Nyom menyadinya amrul ladin bagi si nyom hanjut umum dari nyom, hanjut umum malzum daripada ladin. Maka katakan nyom ladin bagi si nyom katakan ladin berarti si nyom hanjut umum dari si nyom. Maka karena mana mungkin si yang umum melalui si yang akar. Waktu sebut hewan, nah ladin sebut insan. Karena gimana hanjut hewan menjadi malzum insan dari ladin. Tapi bila kata kok syeknya memang ni amrul ladin bagi syek din, berarti syek din kawati umum benar. Wadah namun berarti bal. Tetapi dianya malzum adakala akhas daripada ladin, adakala musawi daripada ladin. Yang kedua adalah malzum adakala lebih khusus daripada ladin. Ini ada lebih khusus berarti umum ladin. Umum ladin khusus malzum. Yang juga yang baik umum malzum khusus ladin karena haidin haidin si yang umum meladini kepada si yang khusus. Jadi adakala akhas adakala musawi wa mahma kana akhas, kapan-kapan ada ia itu lebih khusus maka bermula tubuh akhas dengan secara daruri diwajib dia akan subuh a'am. Ya dari tadi malzum akhar lazim a'am. Ya syarat wajah lazim ya ada mudah ni. Karena sesuatu yang akhar melazimi kepada subuh sesuatu yang a'am. Jika insan tak subuh kan hana mungkin hana subuh hayawan. Kameng subuh hana mungkin hana subuh hayawan. Ini kami yang kita sebut pasti hayawan pun subuh. Karena kami adalah hayawan dan hanya ada berdapat dan kami bukan hayawan. Ini karena kami berarti karena hayawan. Ini kejadian pun apabila malzum akhas lazim umum berarti yang kadilah subuh akhas diwajib dia akan subuh akhas. Karena lazim daripada subuh hitam subuh warna. Ini hitam kalau subuh warna pasti rumput. Mana mungkin hitam nak, tapi warna mana? Mana warna rumput hitam sebenarnya? Mungkin lagi kotong-kotong yang nak hantar tak boleh ikut. Itu ni pun nak kotong-kotong ada itu yang nak hantar tak boleh. Dia pun nak kotong yang hantar tak boleh. Ini kotong mana tak boleh. Yang kosong mana tak boleh hantar tak boleh tak boleh. Jadi begini. Yo, kita mana, warna mana yang nanti? Bahwa lali dianya itulah lali yang kamu hendaki akannya dengan taslim in lali. Taslim in lali. Berarti menerima aamah, subur aam. Sebab karena mana lali lebih umum daripada malzum. Berarti mengisbatkan aam. Itu menisbatkan warna, menisbatkan jam yang dari mana jam? Tiba, mengisbat taslim ain lari. Kecuali izin mana bekas balik ini. Ini sudah buka begini. Menawa mahmakana, kapan-kapan adalah asar. Kapan-kapan adalah rahmah malzum itu akar. Wa malzum hanjit umum, wujud akar atau tasawi. Kapan-kapan adalah malzum itu akar, maka sumbut akar secara naluri dibuatnya dia akan sumbut akar. Ini maksud sumbut akar. Sumbut akar melalimi kepada sumbut akar. Karena han lazim daripada sumbut sawat oleh sumbut warna. Karena lazim daripada sumbut sawat, sawatnya kanya akar. Sumbut warna, yang warnanya aam. Itulah aladhi yang kamu kendaki dengan taklim ain. Ain yang akar sumbut kan? Malzum kan? Yang akar itu malzum. Berarti mentaklimkan sawat, mentaklimkan warna. Berarti mentaklimkan akar. Mentaklimkan akar melalimi kepada mentaklimkan aam. Antara aladhi yang malzum ke akar mana? Maksud akar, itulah hal ini yang kamu menggunakan dengan taklim ni. Hah? Iban? Ini enggak tahu, ya nah, surah tadi kan surah subuh sawar tu. Latim daripada subuh idam. Subuh idam ni kan taklim ini akar. Taklim ini nya. In betul, bain dah balik kepada Nabi, Nadim betul manzum. Jadi yakin juga. Nak ke? Kan yakin kan? In tetap dari Nadim balik ke manzum. Cuma. Nah, kan bermana? Jadi taklim in maksudnya ni, yaitu mentaklimkan asal. Maka melazimi kepada mentaklimkan aam, yaitu lazim. Lazim doa'am. Wantifa'ul a'am, penafi a'am, di wajib dia akan penafi akar di darurat. Yang penafi a'am berarti nakid lazim. Karena lazim doa'am. Ya? Lazim a'am. Wateta taslim nakid a'am. Nakid ini yang terima. Ini menyukai terima nakid a'am, bagaimana terima a'am? Ya? Yang tak terima nabi a'am berarti a'am hanya tak terima yang menyebut intifa'ul a'am tak penafi a'am di kuadir dia akan penafi a'am secara baru isi akan menang karena lazim daripada ternafi warna ternafi hitam dan dianya itulah aladhi yang kamu kendaki akannya dengan taslim nabi lazim yang ini orang yang nabi lazim. Ini orang kita di situ menerima nakid tadi, itu nakid a'am. Menerima nakid a'am berarti menafikan a'am. Menafi a'am itulah terima nakid a'am. Maka tadi kepada terima nakid mukadam tersebut menafi mukadam. Adapun subut a'am, maka hanya dipuajib dia akan subut akar. Maka benar, karena subut warna hanya dipuajib dia akan subut hitam karena warnanya jadi putih. Maka karena demikian kamu kul taslim in lazim hana menarijah. Banyak taslim a'am. Taslim in lazim hana menarijah. Adapun ternafi akar, maka hanya wajib dia akan ternafi a'am. Yang ternafi akar berarti taslim nakid mukadam. Taslim nakid mukadam. Adapun intifa akar, maka hanya wajib dia akan intifa a'am dan hanya dilazim akan subuhnya a'am. Maka benar, karena sesungguh ternafi hijam hanya wajib dia akan ternafi warna Dan Fajira kan sebutnya warna hitam mana? Boleh jadi warna mana? Warna putih. Boleh jadi anangan warna. Allah Ladi, dianya itu Aladi yang kamu mendaki akannya dengan tergamo. Sesungguh taslim nasib mukaddam hana di dunia di Yahya sama sekali. Kak, wa in juwa ila rakas lariman lila'am hawa qatar. Dan jika dijadikan asas iladim bagi la'am, makanya dalam hukum. Asas, apakah juga amrul ladim bagi la'am? Insan amrul ladim bagi hewan. Menyukainya hewan pasti nangkan dalam hongkong juga. Hawa qatar, naitin. Mahirin lagi asas ladim penat. Amrul Latin lebih afas daripada maljumnya Naitin. Gara-gara afas, maka mana Latin? Kaman ya ulu, lagi ulu yang kun. Memang betul. Jika adalah ini, itu warna, maka dianya itu hitam. Memang kalau dukungan Latin hitam bagi warna. Sedangkan antara hitam dan warna, hitam lebih khusus daripada warna. Tapi wadah-wadah susunan kata yang lagi ini, sama dengan kajadikan afas menjadi Amrul Latin. Amrul Latif, makanya salah. Jika nalah ini itu warna, maka dianya ini pasti hitam. Yang salah. Baikkanlah Latif Musawi yang dimukadam, maka jika nalah Latif itu tasawi bagi mukadam, niscaya menadijah daripadanya oleh Syuhir Bukasli. Yang menadijah ini menadijah mendung mah. Ibu sudah kok tak tahu ini antara lazim dengan mazum tak tahu hana umum hana khusus antara dua yang menyatakan tahu yang pada berbuat taslim mana dia taslim in mukadam mana dia in tali taslim in tali mana dia in mukadam taslim nakit mukadam mana dia nakit tali taslim nakit tali mana dia nakit mukadam tapi khusus pada surah kata Tasawi. Contoh lagi yang kita tanya, jika nalah dina musan itu mewujud, maka rajam pun wajib. Tetapi yang dina itu mewujud, maka dianya, maka faidan, maka ketika itu dianya rajam itu wajib. Faidan wa wajib pun. Lakinahu wajib, tetapi rajam wajib, maka dianya dina itu mewujud. Kena rajam oleh wajib, tapi rajam mana wajib? Yang mana dina mana wujud, tapi dina musan mana wujud, maka rajam mana wajib. Jadi berkohi berkata kata ini yang berkata kata wajib. Wakadarika kudu ma'lulin lahu a'ilatan wa'idah. Lahu a'ilatan wa'idah. Menajib dia ma'lul yang sabit baginya ma'lul itu ilat yang satu. Ma'lul yang ilat ini tak bohongkai. Ini yang tak bohongkai, sekarang kena tak sabit. Ketika na ilatnya, na maklulnya. Ketika na maklulnya, na ilatnya. Ketika hana ilatnya, hana maklul. Ketika hana maklul, hana ilat. Karena sabah ilat kan. Tapi mira di sini, sabah maklul na dua boh ilat. Yang ladim daripada na ilat, na maklul. Tapi ladim daripada nafi ilatnya, hana nafi maklul. Karena kadang maklulnya subut ilat lah bodoh. Menajib ketika subuh maklul hana melalui kepada wujud ilatnya. Kadang gara-gara ilatnya wujud. Tapi menyatakan nafi maklul yang melalui kepada nafi ilat kedua. Dan wujud salah satu ilat melalui kepada wujud maklul. Yang banyak yang saya katakan maklul yang ilati cuma sabo. Menyatakan sabo maka tasawi. Wadah kata tasawi kalau menadijah bantul muktaslim. Pakatan jika menajib titik mandul yang sabit baginya itu ilat yang satu. Contoh, dia bertanya, jika nalah mandauro itu yang sabit, maka nahar pun muncul. Yo, penyebab wujud nahar kan sabit mandauro kan? Sabit mulut kan, nah wujud nahar kan? Sabit mulut, sabit bincang, naitik, sabit pe. Sabit pe pun harus wujud nahar. Sabit mandauro, dia baru wujud nahar. Apa yang ilat tadi? Ilat wujud nahar cuma sabit mandauro. Jika nalah mandauro itu yang sabit, maka nahar pun wujud. Tetapi yang mandauro kayak sabit, nyumenan, maka nahar wujud. Tetapi nahar wujud, nyumenan dia yang mandauro kayak sabit. Tetapi yang mendorong hana iblis, maka nahar hana wujud. Tetapi nahar hana wujud, maka mendorong hana iblis. An-nafsu salim, nuh yang kedua adalah nuh ta'anuh, nuh petat. Nah, nuh petat. Kegule. Ini mendungna, salah tu patu. Jadi, mata-mata mati Eropian dan Ukraine itu. Tiga kaya, tiga kaya, tiga kaya, nuh petat. Nuh kedua, nuh petat. Di mana nuh petat? Iya. Menyuruh dalam zoom tak bermakna matinya tak bermakna betar. Aku dah tak tahu kan, ini dia ingat pun tak. Okey, urung turah, kalau mana ada pun itu tak lagi. Alah, ibarat, bedanya di Banjara yang biasanya bergamah. Nah, maksudnya mudah untuk Banjara ini, itu dia ingat ke apa namanya. Kalau mana ada pun mesti mimpi itu tak lagi. Kalau mana, omongan kita adalah lafzul mufidun, kata-kata yang berfaedah. Dia pula yang mana faedah? Lafzul mufidun, kastakim, dan berjujur. Sama. Takkan jawab apa? Kalau mana lafzul mufidun. Tak pegah haba, haba al-danyo yang tak pegah adalah haba yang berfaedah. Kastakim, yang kastakim itu yang bangnai itu, dan berjujur. Jadi pegawai yang betul jujur, aman dan dua orang yang pas yang boleh boleh dalam tasya. Maka tak boleh di negeri minggu hari saya bawa bawa dan negeri. Eh tak boleh dulu, yang nano, salah tu nano, tu macam nano benda yang nama telefonnya. Maksud nano salah tu nano untuk mati, ada kanan yang nano ini, nano nak betar, kanan yang betar ini hanya api, dan nak betar itu. Wahai Allah di sini maka belah, dia nano tak anon itu sebalik barang sebelumnya. Walau berkalimun, le ulama kalam hubungan akannya nok tamak ta'anun akan sabru wa taksi. Sabru wa taksi. Ya, berkalimun untuk nok ta'anun. Walau mantikiun, le ulama mantik hubungan syartiyah mumpasila. Menyajimu syartiyah mumpasila. Menyajimu syartiyah mumpasila. Wa yusamuna al-fawfi. Dan hubungan le mereka itu mantik dan barang sebelumnya akan syartiyah mutasila yang nyo syartiyah mutasila bahwa ikan yang nyo yang mukasi mateni wajah dijati dan dianya nyo yang boleh pula kembali dia kepada dua buah mukadimah dan satu natijah yang apa nak kaya ikut nah dua buah mukadimah kemudian dan natijah contoh al-alam ima kadim wa ima hadim alam ada tanda kadim ada tanda hadim wahadihi mukadimatu, yang kata buah mukadimah. Wahya tabiya dari, dan yang dua buah hadiah. Ayat tidak buat, ala'alamu kadimon, ala'alamu hadisul, kata buah buah. Menyebabnya kata kiki, ala'alamu ima kadimon, wa ima hadisul. Yang kata buah mukadimah, jadi dua buah hadiah. Dan asalian tabiya yang kedua, bahwa ditaslimkan akan salah satu buah hadiah atau nasibnya salah satu. Dengan si berarti mentaklimkan adakala hubatan adakala beladil putra ada kena yang ini dia mohonan ladil di dalam ini ada mohonan ladil ini dia dia pada kedua dia ada mohonan ladil ini pun ada mohonan ladil aneh pada kena batat tapi yang ada di buka batat ada pun batat di sebab yang lain yang kedua ada pun batat di sini. Jadi kalau buka senyum betul, jadi betul sih. Anak dah leh zero ni mana? Agak leh, saya punya leh. Tapi itu buka nak guna dong. Yang nak guna tu jauh nanti dia. Ada pun dah jadi lagi dia. Kalau kamu tidak tahu. Jadi kalian yang kedua bahwa kita selimkan salah satu dua pokok kalian atau nasihatnya salah satu. Maka lebih daripadanya tidak mustahil oleh nasihat. Dan menadijah padanya oleh kuih poh taslim. Pan kuih menadijah. Bakal menang, fa'ina nakul, karena hendaknya udah nyokul. Lakin nahu hadis, kata. Tetapi nyalam hadis, maka kau kadi. Lakin nahu kadi, maka kau hadi. Lakin nahu kon hadi, maka kadi. Lakin nahu kon kadi, maka hadi. Jadi bangku itu dari yang. Kau menang? Tapi ini yang hadis ini, yang mana guma. Ini yang hadis ini, yang juga yang inat hadis ini. Jadi, mama buat dari yang. Wabil jumlah dengan kesimpulan kullu ismaini mutanabidaini kitir dua bahagia yang tanakotlah kedua-duanya lagi yang mukabalahlah kedua-duanya apabila diperdapatkan pada keduanya akan segala cara-cara tanakot kama sabaka maka dibunatijah li isbat salah satu keduanya akan nabi yang lain dan dibunatijah li nabi salah satu keduanya akan isbat yang lain. Yang mana dikir dua buah pembagian yang tanah kot kan? Agak mungkin insan tak bagi dua. Ini agak, yang mana mungkin. Dan dua yang tanah kot. Yang punya kalian, antara dua adanya, subuhnya melalui nafinya, subuhnya melalui nafinya. Nafinya melalui subuhnya, nafinya melalui nafinya. Tapi dua buah ismon daripada sabosik yang di tanah kot. Artinya yang butir syarat-syarat tanah kot lagi yang kalian ikut. Pun nambah syarat di buat ini. Nambah 8 di bulu yang boleh nambah tak kira. Itu tak kira. Dia tak kira, dia tak kira. Ini yang kena pegang. Jadi, istif dua buah bahagia yang tanah kot lah keduanya lagi yang mukabalah, berlawanan. Apabila diperdapatkan pada keduanya akan segala cara tanakut sama apa maka dikena dijah. Le isbat salah satu akan nabi yang lain dan le nabi salah satu akan isbat yang lain. Dan tidak disyaratkan bahwa dihasarkan pabian pada dua pembagian. Pabian nanti dua. Yang penting butah kok tanakut. Ya leh leh leh leh. Bentuk dia jatuh mengajin dua buah kebetulan. Alam ada galah hadis ada galah kadi. Tadi ke? Maksudnya untuk anda ada orang ikut? Putih, hitam, kuning, macam lagi? Banyak dua ni, mana? Boleh, boleh, boleh, boleh. Asyik, lima aswat, lima abiat, lima kuning, lima merah, lima hidup, apa yang itu? Jadi, anak macam dua juga. Untuk menghasilkan dalam kuningan, anak macam? Anak macam dua bagian. Jirde. Jadi, jirde bagian, namanya. Tidak disyaratkan bahwa dirasakan bagian pada dua. Tetapi syaratnya bahwa di istifak ia akan asamnya. Yang penting bina pembagian berapa? Pembagian warna menemuk, lima, berapa yang menemuknya yang penting. Kalau di sini berdua, ini memang dua buah pembagian, berapa yang kedua, ini juga berapa yang kedua. Maka jika nilainya bagian itu le, Pak Ingkana salasa, maka jika ada le itu le, Pak Ingkana nakul, maka minyak minyak kul, dipandang kul minyak le, Al-adat imam musawin au akal au aksar. Bilangan ada kala kasawi, ada kala kudin, ada kala lebe. Maka ini le. Kalian buat kata ya, anak buku lagi nak hafaz lah. Tapi ini kena kala pang le dada kena lebe. Jadi adat le dada kena lebe. Ada kala adat musawi, ada kala adat akal, ada kala adat aksar. Ibarat itulah ya. Menyaksar aksar pun aksar lim kawan bijak kusur sahihah menyadatnya kusur sahihah lebih le daripada adat dengan aksar menyusur sahihah lebih di daripada adat dengan akal menyadatawi maka dengan datawi mana kusur sahihah. Kusur sahihah itu berdua, berdua, berdua, berlima, berenam yang ada dalam angkanya. Itu yang ada di situ. Di situ ada berdua. Pada itu berdua. Lima. Maksudnya, itu berdua berapa? Nah, itu berlima. Dua. Pada itu tak? Tujuh. Itu berdua, lima, itu berlima, dua. Tujuh. Maksudnya? Tak, ada jumlah 8. Tahu dulu. Anak itu dipiuh kan? Dia dipiuh, dia 8. Ini dukun akal. Karena usul sahih-sahih lebih di daripada anda. Di luar dah menyeduakan ini nanti berdua, nanti berlain, nanti berkulit. Seperti itu mana kira? Ya Allah berdua belah mana kira? 12, nanti berdua, 6. Nanti berlain, kulit. Nanti itu. Nanti berlain, berkulit. Hei, aduh. Enak. Kuno enam. Buat beliau amane reda. Berarti ini beli bicah nan roy. Roy dua belas bicah ni. Reda ni mungkin ada akan. Sepernah sama beliau. Sepernah dua. Mula beli ini. Yang beli khusus sahih daripada roy. Rangkaian beliau enam. Enam satu per dua. Le, nah betul le, dua, lima kali, pernah masih enam hanya kira, pernah apa lagi kira lagi. Jadi lima kali, lima, lima kali berarti itu akal, akal usul tu pak. Jadi ada kala musawi, ada kala akal, ada kala aksar. Ini nak kau penting, jadi anda ni nak tahu. Faham ini tidak sah, maka ini lego. Anak buku lagi sah hafirah, walaupun lego tidak sah, memang jumlah ini lego malu. Pak isbat dua ini, maka mengisbatkan satu menafikan dia akan nafi dua yang lain. Tak sebut apa, berarti menafikan musawi dan aksar. Wahai kalau isna ini tak batu kedua menafikan sebut yang benar. Tak isbat satu menafikan terhasar hak pada dua yang lain. Cuma anak-anak merita yang bagus juga, ini Nabi yang betul, salah satu dari antara dua ini guys terasa hak pada dua yang akhir pada salah satu keduanya lari ini, anak merita jadi leh, maka jadi leh, tak pernah pisah bawah ini kalau sumbuk dua, dua orang hanya sumbuk sumbuk, tak bawah antara dua waladzillah yang syubi dengan mula lagi yang menamanya dia padanya itu karena Nabi satu intifak wahid. Waladhi lain yubi intifak wahid bermula aladhi yang nanam nadijah padanya aladhi oleh penafi satu itu bahawa tidak ada ayat yang masur menyuji hana masur yang ada penafi dapoh hana nadijah itu tadi jinam lima ngoh tapi yang tersebut lego maka tak penafi satu yang hana nadijah boleh jadi yang lain nafi ini nuwa wadid. Dan sebab dia sebut atas yang di luar daripada ini. Tak pernah pisah kok. Anda tak nak pisah kok. Jangan, saya sebut sih. Yang menyuhana. Menyuhana maksud. Contoh, dia tinggal darat. Titik ada kala di Irak, ada kala di Hijaz. Maka ini daripada barang yang diwajib leh kusubut satu. Maka ini daripada barang yang diwajib leh isbat satu akan nafi apa? Nah. Maka ini itu sebagian daripada barang yang diwajib di isbat satu akan nabi yang lain. Sebab jadi mengkong itu, jadi mengkong tentang itu. Tapi yang nak tersebut itu leh tak? Menyusubut salah satu daripada leh yang dua itu pasti nabi. Satunya subuh, dia pasti nabi. Karena hanya ilmu, bahkan yang subuh. Jadi menyokap subuh sabar, dia di nabi yang lain. Dia surah-surah hana mansur. Minyak surah hana mansur, menyokap subuh satu, lalu di pulau wajib dia akan nabi yang lain. Jadi kayak nama ini. Adapun ibtal wahid, ibtal wahid menjadi penabi sabar. Maka hana di penabi jahiliyah akan subuh yang lain. Hana di subuh yang lain. Bahkan karena kadang-kadang ada ianya titik di sama apa? Wah, tempat lain. Titik ada kala di Irak, ada kala di Hijaz. Mereka titik dia nak di Irak, berarti mana di Hijaz. Titik mana nak di Irak, ini nantena, nantena. Gimana? Titik ada kala di Irak, ada kala di kampung. Oh, titik nak di Irak, berarti mana di kampung. Oh, titik mana di Irak, kak di Irak kampung. Ya, ya, nak di Irak. Kadang dia benar. Ya Allah. Putra tak kau lompat nanti. man asbata ru'yat Allah dan bermula kuntiman. Yang di pusubuh ia nyaman akan ru'yat Allah Ta'ala dengan ilat wujud. Hampir tidak terasa kalam nyaman. Urang yang megah Allah Ta'ala dia tak kalem karena Allah Ta'ala wujud. Alasan wujud. Urang yang megah Allah Ta'ala dia tak kalem. Dengan alasan karena wujud. Karena Allah Ta'ala wujud maka dia tak kalem. Wujud yang hijau. Yang haba urungnya karab menandrasan. Ayah mana ni kuat menyelapir makan terasa. Kau jadi tak paham macam baru nak terasa. Maka itu garap antar terasa. Kecuali bahawa video tak kalung tak kubrak dua baginya akan tak berwajah. Tak pukuhan dua bacut. Tak pukuhan dua bacut baru nak menghasilkan rasa. Kau mana? Kau daerah. Tukang daerah. Tukang. Nah, itu tukang. Tukang daerah. Di daerah lain. Kecuali bahwa ketika tak kalung begini akan satu wajah. Fa'inna qawla mustahihi ru'ya. Betul. Fa'inna qawla. Uwe dia. Bekna qawla ni. Kamenan, kamenan ni. Beta kun tu. Fa'inna mustahihi ru'ya ti. Karena sesungguh yang mustahih ru'ya hana sunyi adakala bahwa ada iaitu keadaan iaitu johan. You know, sesuatu yang dengkau memata. Yang dengkau ni apa ke? Adakala yang pusahih ru'yah yang menyebabkan untuk dia tak kandun, adakala karenanya johan. Karena johan maka dengkau. Ini apa johan yang nanti. Maka batu habanya dengan arah. Karena arah dengkau. Ayo, waktu yang bergerak, apa ke ada dukung bergerak? Kalau tidak geraknya tidak u, baca mian dah berah tidak u karena johar semua tidak u ada dan karena tidak u dan warna arah warna tidak u, berarti mian dah berah penyebab rupiah adalah johar salah karena arah du, arah kita kalem dan kandi penyohar. Ataupun adalah yang mensahihkan rupiah itu arah maka baca dengan johar. Oh berarti dia jauh sebulan penyebab itu ni karena berarti karena warna ada tak halah lah johar itu ataupun yang penyebab keadaan itu hitam atau warna itu karena warna ada dalam yang barang pun macam dia berdek pakar karena ada warna dia tak kaya pakar karena ada warna maka baru dia dengan harga gerak dia dengan warna gerak dengan warna salah sih. Menyunat maka tidak kekalah musyarakat bagi ini segala yang terlepas berdali pada wujud. Ini derajat dan liurnya. Antara gerak, warna, johar, arah, mandungnya dim dalu. Memandungnya musyarakat pada wujud. Berarti dim dalunya itu karena wujud. Wahada bayu hasilnya hanya terasa. Maka hanya terasa karena mungkin bahwa adalah sungguh kekal amrunya lain yang musyarakat. Yang mencarikan lelurusan pada amrun yang lainnya selain wujud yang lam yaksa alaihim balik kuih mana kekala hadinya lelurumahat kita mau menanam yaksa hana kekala lelurumahat turun periksa pun ada itu yang itu mawujud maka itu pegak mawujud pada yang lain-lain nanti pada mustara antara johan arat warna harkat mamaduknya dengar menyata pegak penyebabnya harkat warna tingkat itu. Dia tak berubah warna, harga tingkat itu mana warna. Berarti mamandunya dia tak ada. Kadar mencarikan ifat pada wujud itu pula. Maka wujudlah penyebab itu pula. Maka Allah-Allah wujud. Berarti Allah-Allah dia tak ada. Itu mana? Kau mana dapat warna itu. Yang mana dia dapat, dia hanya ada orang bahas. Kacau doh yang lain selain wujud. Kadar mencarak yang terakhir punya selain wujud. Misal keadaannya itu bijihat dengan satu jihad daripada rai guna misal. Kemudian itu yang ingat. Sebab barang yang satunya adalah pada jihad depan itu yang mandung. Karena na johar yang ikut itu yang ada. Na gerah yang ikut itu yang ada. Yang terdekat lah itu ada. Jadi warna-warna itu ada. Gerak-gerak itu ada. Johar-johar itu. Arat-arat itu. Maka memandung syik yang mana mensafat pada satu jihad daripada orang itu. Maka boleh jadi penyebab dia itu yang kerana dia kut. Anda sebab banyak baik langsung buat wujud ni. Hanya penting kadar bicara di antara pelakunya adalah wujud. Karena mungkin lain yang leluhur bahkan kadang-kadang mana gerumpok. Contohnya, kalau biji hati di satu jihad. Maka jika disempatkan akan ini, katakan, oh haitim, yang bagaikan ada itu hanya haitim. Maka yang falakanlahu lima anaka, yang haitimnya karena nama-nama yang lain itu. Tapi nunggu pada masalahnya ini. Walaupun contohnya haitim, karena nailah khususnya. Tetapi kadar mustarak hanya terhasar pada wujud. Kamu nak? Hanya terhasar pada wujud. Maka hanya langsung wujud saja dah jauh. Ilang kecuali bahwa ditakalukan akan hasar ma'ani. Itu tak hasar ma'ani, baru buah ma'ani dan tak pernah pilih sekaliannya selain wujud. Tak perlu hasar ini. Buka, syiknya mencarikan pada wujud, syiknya mencarikan pada riku kita nyong, syiknya mencarikan pada ubena ma'ani-ma'ani yang mencarikan syiknya tak berhapar dulu ini. Dia tak berhapar, tak buat dia sebab apa? Nyong haitim karena nyong, nyong haitim karena nyong, nyong haitim karena nyong. Tinggal duduk tak apa? Nyamanan baru mah, tak berat. Buat becun. Mantu bagaimana? Berat becut, bayar tak ada kalung becut, baru terasa. Ini yang mana tak ada kalung, mana terasa lo. Hek becut, jadi itu berat. Fahim dah lalika, maka ketika demikian kami kata batu makna-makna mustara yang lain hingga duduk sabok, maka menadiyah ya. Ketika demikian menadiyah ya. Tak kan? Fahadi asalul barahim, maka bermula ini itu segala cakal-cakal burhan. Bincangkan dengan pelinabang. Nyo binyo jumlah cakal memandu. Ikut pun tidur kalau bincangkan. Nyo bincangkan. Nyo yang bumbaknya bumbang punya ni. Alah sekali tapi orang pulang. Kalau mencuri dia cakal. Nabang, buru. Itu buru lah imana. Ini lah imana aku. Ayah memang kau pun jumpa dupu. Kalau dia dah pulang pulang. Kalau dia tanya. Boleh ibadah ni. Fakullu dari nila yakinu ratu ila wahidin min dil armanil anwanil khamsa. Maka berulang tiap dalil yang tidak mungkin tarat tak kembalikannya dalil kepada satu daripada ini not yang ini not yang kanya betul kelinum tu. Jadi enam tu, enam tu le, memang enam tu le, tapi enam tu pertama kena ada dulu. Jadi enam tu pertama le yang kira kata wajib. Mana enam tu kedua, enam tu kelima, enam kelima. Ini aku kena jual lima mohon awak. Kenapa orang nanau yang lupa orang ada kuburnya? Itu dalil yang mana mungkin beratnya dalil kepada satu daripada ini nau yang lima, maka dia itu hana mana dijah sama sekali. Hana mana dijah yang mana dijah lima berarti. Wali hada dan tapi bagi ini urayan itu syarpun atwal min hada. Nah cara nak pembahasan nak urayan yang lebih panjang loh daripada ini, yang panjang macam mana? Kemudian ini yang ini urayan, panjang macam nalon yang lebih panjang daripada ini. Pas maknanya, zakar nahu, kamu sebut akannya dalam kitab Mahfud Nabar dan dalam kitab Jidai Al-Wahid. Allah Allah. Oh, kau dulu no, Pak Inna. Dia tak dulu kan? Pak Inna Musahin Haruyan, Inma Ayakuna Kauluhu Jawadah. Yang Kauluhu Jawad, Kau Musahih Ruyan, ada pun Kaul Musahih Ruyan. Itu dia tak dulu. Jadi musafir di sana kaulnya. Jadi kalau lepas main barat-barat lain, memang itu dalam buku nazar yang kita lihat. Pending ini untuk kode baju, supaya yang baca ini tak boleh melihat puna puna alam lah sawah mana. Kita juga mana nanti. Siapa? Siapa nama? Bagaimana? Oh, tanggul saja no. Baru nampak berarti 66. Nah, dia kemudian cuma makan. Yang bukan cuma makan. Tanya loh, mesti beli umpun, mesti beli umpun, ini orang dah cepat ni. Beli umpun ini, perlu beli.